Ketiban lintang, gemerlap cahaya sinare terang. Dasar nasib sun lagi kaberan, didemeni nin juragan empang. Rasa senang son ora kejagan, duwe demenan macam sampean. Uang eboral beli perhitungan, ngupai sewakan bandeng keempat. Sampeyan jemaniku lo sampe blek-blekan, yen ora teka sanja sedina kekatonan biayen kaya ning mata. Bener kakang arep temenan, ngelamar kula nggo pendamping sampeyan. Ngomong karo mimi lan mama, lamaran sampeyan pasti diterima. Rasa seneng son ora kejagan, duwe demenan macam sampean. Uang ebora beli perhitungan, ngupai sewakan bandeng seempat. Kakang kula demen sampeyan, demen iku lo sampe blek-blekan. Yen ora teka sanja sedina kekatonan biayen kaya ning mata. Bener kakang arep temenan, ngelamar kula nggo pendamping sampeyan. Ngomong karo Mimi lan Mama. Lamaran sampean pasti diterima. Urip son lagi ketiban lintang, gemerlap cahaya sinare terang. Dasar nasib son lagi kaberan, didemeni ning juragan empang. Rasa senang son orang kejagan, duwe demenan macam sampean. Uang eboral beli perhitungan, ngup